sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Terus 4,2 Yes Radio kebanggaan Cilacap. Gimana kabar Kang Rika Arti Kaki Diwan? Aduh ke Kaki Diwan turunan wong India ke ya. Jeneng anak apa gue Diwan nanti jajeng ke. Ke cita-cita ini jeneng mau nge Kaki Diwan ciki sore dojan babar pedas. Mari yang jeneng aneh sega Kang. Ini sore dojan orang lemet-lemet mari sega Kang. Nah apa jalanannya yuti lagi beta kon Kaki Diwan. Diwana le jajengge. Oh. Nyong anggar ketemu karo Rika nang di papan bemeri ya ngerti-ngerti ini lagi madang ngerti-ngerti madang oh ala jan pada naso jajal Kang dari pengurip di sini aja madang wae nyambet gawe orang selewang wewan diwan kowe tak kamplengi nang enak apa kowe tuh nung nganyaran nang kene ya orang sepet cicilan kowe orang sepet titian kowe orang sepet cucuan kowe ya wong sing jenenge pengurip kuwi urip go madang apa wong sing jenenge pengurip kuwi tujuane siji tok madang nek ora madang kowe ora urip nek ora madang kowe mati ngerti ora sedekah ya wan diwan. Oh ala ke, nyong perkenalkan ya. Ini nyong Diwan ke apa? Diwan, Diwana le jajeng ke ke. Ke kakak Dani, sikin jenengan wis ora usah pada mangan sega bae. Wong Indonesia wis ora usah pada mangan sega. Eh, Pan Diwan, kowe lu ngomong iki mantan bareng aja, Cal. Kok jemara-marai sing ora genah. Kowe nglarang wong Indonesia kok ora mangan sega men kon pada mati apa, ha? Ora kaya kowe. Jrot, gajrot. Oke, sing jenenge sega Kang ya, sing jenenge sega kowe ternyata membahayakan bagi manusia. Eh, kowe jaga wek kasus kowe ya, kowe jaga wek kasus kowe ya, Cal. Pisan maning kowe ngomong kae kowe keserampang piring menane yo, ha. Sang hari karo gelas papa iki karepe, Pak. Malah ngegas. Ya kakak Dani, sing jenenge sega ya nasi, panasi ya sega. Cekul. Berdasarkan informasi terakhir, berdasarkan riset terakhir, berdasarkan penelitian terakhir yang menunjukkan bahwa sing jenenge sega gue ternyata tidak baik bagi manusia. Gue sing ngenang gue ngomong gue. Gue berdasarkan apa ora gue? Berdasarkan kadare ya. Contohnya gue narkoba karo rokok ya. Narkoba karo rokok gue menyebabkan kecanduan apa? Menyebabkan kecanduan dan itu sudah dilarang oleh pemerintah. Ya pada baik kalau sega, sega gue merna kecanduan. Merekna gede, tuman. Esuk mah sega, malaman mangan sega. Bengi mangan sega, ngesuk kemaning ketemu sega maning. Gue jalan kecanduan gue, ya merekna kecanduan gue. Ini jenis sega. Jadi weh, suruh saya mangani sega. Gue medeni pisah yang gue menungsa gue Kang. Merekna kecanduan gue ya. Gue pertama, si keloro. Rika ngegelem buka buku sejarah. Rika ngegelem buka buku IPS. Gue nangkono ya, gemulian diceritakna. Wong-wong menungsa-menungsa sing urip pada zaman batu, zaman purbakala, kuwi ora ana siji sing pada mangan sega, ora ana sing doyan sega. Nyatane penjejal ora tahu ana kabar manusia purba kena tumor, ora tahu ana kabar manusia purba kena HIV, ora tahu ana kabar anu manusia purba kena kanker, ora ana. Tapi siki zamane menungsa pada mangan sega, sing jenenge tumor, kanker, HIV ngatak puluh burung kuwi jan menungsa kabeh ngene kan. Gara-gara mangan sega kuwi. Contone ya kuwi iki wong gemen ora sing mangan sega, ora tau pada penyakitan, siki pada mangan sega pada penyakitan kuwi. Loro kuwi ya ringok na ya. Wah jatos pari ngomong kuwi ya. Ora tos-tosan. Cipat tak bepak tak singket telu kandane nang apa sega dadi ora apik nggo bagi manusia nang apa sega akhirnya dilarang dikonsumsi oleh manusia ki masalah Kang. Rika tau maring dokter, Rika tau maring bidan, Rika tau maring dukun bayi. Sing jenenge dokter, bidan karo dukun bayi kuwi sampai dengan saat ini ya masih melarang apa masih melarang bayi-bayi yang baru lahir untuk makan nasi. Dari bayi-bayi sing bebe pada tebluk maring dunya ki dilarang maning sega ora ni nang dokter, dokter beng larang. Memang buktikan bahwa ternyata sega gue punya dampak berbahaya dan itu sudah dibuktikan berdasarkan ilmu kedokteran. Dokter yang larang gue. Gue singgah teluk, tes yakeh. Kayak gue ya. Kayak gue. Kanan ini mending. sing jerane sega apa mana sega garing cerangking wis simangan sapa ya jal cerangking simangani ayam cerangking simangani ayam ayam ini pangalannya cerangking padahal ini kan ngerti dewek siki ake kasus pirang-pirang flu burung gue asalnya kan ngerti jajal ya kan ayam lah gue meke ayam pangalannya cerangking sega garing dan siki bedanya cerangking karo sega gue apa jajal bedanya sega garing karo sega telus apa jajal pada baik menungsa juga bisa terancam terkena flu burung gara-gara makan ini sega pada baik karo ayam gue mau ayam gue mana maning kita ngerti jumlah penduduk Indonesia sih makan sega pirang-pirang jumlahnya jauh lebih besar jumlahnya lebih akeh daripada wong-wong sih makan ini sega nang negara-negara maco nang Amerika Serikat, nang Jepang, nang India, nang Australia sih jenane wong sih ngurip nang negara-negara maju gue gue jarang sih makan ini sega, jarang nyatanya apa? Negaranya jadi maco sikit bangsa Indonesia makan ini sega semdina ngasih sore apa bengi nyatanya apa? Pengangguran aja pirang-pirang korupsi ngalang enek terus merna negara maju karena makan ini sega tiru negara-negara maju jarang sih makan ini sega akhir apa negara ini berkembang gue ringok namulan yang gara-gara lapong mandan gemblung ngomong kayak iye kang jadi ini kamu gemblung ya? Ya mandan kandani maning sing jenengane sega ya dia ternyata dapat menurunkan kemampuan ekonomi seseorang sega gue makna melarat menan yakin contohnya ini kak penyeti nang warung-warung ya kan gara nang warung-warung apa-apaan jam rolas mangsane lautan sing jenengane kuli-kuli gue sing makan sega jumlahnya lebih akeh daripada sing orang makan sega wis keton gue wong-wong eksekutif wong-wong sing berdase orang anak seorang direktur maring warung sene sega ya orang mungkin paling orangnya dada mentok weh tapi yang ngerkulik nah maring warung ping bola ya bola ini sega tombo weh bawa panjen sega gue panganan ini mau melarat maring ngomong cengena kue lu ya cengena kue nyatanya kayak kue anak maning sing jenane wong anggar ngantek mangan sega kue jangan boros na banyu apa sing jenane wong anggar mangan sega kue boros na banyu siki banyu-banyu lagi lalang apa maning mangsan-mangsan terang dia bisa baik sih kan ngerman sega gelam orang gelam nginom ya orang nginom sirat ya mbak mereknya bajunya boros gelam orang gelam nginom mereknya bajunya boros apa jauh-jauh di bodoh banyu kalau langat tanah ya kan mulanya mending ngurus sama sega dan orang nginom kok yang mati ya mending mati daripada urip pun disini boros-boros tok ya mbak pada mau seteng nih kak ya orang urusan orang urunan orang duit anak maning sih jalan sega kan dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa menyebabkan kematian. Weh, dalam kondisi-kondisi tertentu sing jenenge sega gue bisa menyebabkan wong pada mati. Kondisi-kondisi tertentu maksudnya seperti apa gue? Pirang-pirang contohnya mangan sega karo nyupiri motor, gue merek mati. Loro-lorone mangan sega karo nyetir mobil, mati. Tabrakan sih ora konsentrasi. Oh, kayak gue ya. Kayak gue apa maning jenenge mangan sega gue disarankan Kang. Dalam keadaan tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, gue madang karo sega ora ulih nang Gusti Allah. Lah jangan bangga Gusti Allah gue. Dunia tane, contohnya mangan sega karo sembayang ora ulih. Milih desa segane desa tempat sembayang desa. Aku maning anggere bulan puasa gue jadi dilarang banget kapan-kapan pada maning sega gue Kang. Gue dilarang gue nang gawe urip gue. Oh, ngerti gue ya pancenan ora sega tok kowe Kang apa bae ngerti pangan pas sembayang utawa pas puasa ya ora ulih. Salah satunya sega mbok. Oke, sega itu membahayakan ora ulih dipangan. Oh, kowe ngomong kayak gue nang batalion ke sambel ki wong pirang-pirang kowe. Udah nek ngomong enak kene mari nika. Siapa maning? Si jenenge sega bisa jadi sega Kang Pare selipna dadi beras. Lah main kon dadi sega kuwi digodhog dhisik, diliwet dhisik, apa ditim, apa dikaron. Tapi kabeh mau kuwi membutuhkan suhu sing lebih dari 100 derajat Celcius. Angger suhune ora 100 derajat Celcius, segane ora dadi, uli ngaron ora rampung. Weh, padahal sing jenenge ngatek suhu kok 100 derajat Celcius kuwi merupakan suhu panas sing bisa membunuh manusia kan sing bisa mati nih wong kue suhu seno kue ya kayak kue maning dan sih KPK priwegi ya mereka wis ngapain informasi kayak kue ya KPK ini kita kena duit apa terus tembak tembak kue tembak ya tembak Semaknya mati ya. Curan.